إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام المولى جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الناس kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah jami'an. Di dalam sejarah Islam ada satu kejadian yang menyimpan begitu banyak faedah bagi kita kaum muslimin sebagai pembimbingan di dalam menjalani syariat Islam. Sebuah kejadian yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, tepatnya pada bulan Syawal. Kejadian ini pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit kisahnya di dalam Al-Qur'an. Tak lain itu adalah perang Hunain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum. Dan pada hari Hunain, di mana jumlah banyaknya kalian membuat kalian takjub, membuat kalian kagum. Dari awal terjadinya perang tersebut sampai akhir dari peperangan tadi sungguh menyimpan begitu banyak faedah bagi kita sebagai pembimbingan di dalam menjalani syariat Islam. Kita akan bawakan sedikit dari kisah yang diceritakan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika rombongan pasukan tersebut berangkat berperang menuju Hunain. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah jami'an. Datang sebuah hadis dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila Hunain wa nahnu hudafa wa ahdi bi kufri. Kami dahulu berangkat berperang bersama Nabi alaihi salatu wasallam ke Hunain. Dan di saat itu kami adalah orang-orang yang baru keluar dari kekufuran, baru masuk dalam agama Islam. Jumlah pasukan kaum muslimin pada perang Hunain disebutkan 12.000 orang. Adapun kaum musyrikin, mereka berjumlah 30.000 orang. Dari 12.000 orang itu barakallahu fikum, 2.000 orang adalah pasukan kaum muslimin yang baru masuk ke dalam agama Islam. Karena Yaum Hunain, perang Hunain tersebut terjadi setelah Rasulullah SAW merebut kembali kota Mekah, yang terjadi pada tahun yang sama, 8 Hijriah, namun satu bulan sebelum perang Hunain, tepatnya pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW dengan 10.000 pasukan kaum muslimin datang dari Madinah menuju Mekah untuk mengambil kembali kota Mekah. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kota Mekah kepada beliau, serta penduduk kota Mekah di waktu itu pun berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, yang ikut berperang pada perang Hunain, yang umur mereka, umur keislaman mereka baru 1 bulan, 2000 orang masuk ke dalam agama Islam, kemudian ikut berperang bersama Rasul alaihi salatu wassalam ke perang Hunain. Kata sahabat Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu taala anhu, "Wa nahnu hudafa'u ahdi bi kufri." Dahulu kami dalam perang Hunain adalah orang-orang yang baru masuk dalam agama Islam. "Walil musyrikina sidratun yaqifuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwad." Pada saat itu kaum musyrikin memiliki sebuah pohon yang mereka bersemedi di bawah pohon tersebut, serta menyimpan dengan menggantung senjata mereka di pohon tadi, mencari berkah dari pohon tersebut, berharap manfaat dari pohon tersebut dengan menyimpan dan menggantungkannya senjata-senjata mereka. Dikarenakan mereka ini adalah orang-orang yang baru masuk dalam agama Islam, sedikit sekali pengetahuan mereka tentang Islam, meminta kepada Rasulullah SAW. Famarrana bisidratin. Di saat kami melewati pohon tersebut, kami berkata kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwad kama lahum dhatu anwad." Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami dhatu anwad sebagaimana kaum musyrikin memiliki dhatu anwad tadi. Ketika para sahabat-sahabat ini berkata dengan kalimat tadi kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, seketika itu pula beliau kaget, seraya mengatakan, "Allahu akbar, innaha sunan." Allah maha besar. Sungguh ini adalah jalannya orang dahulu. "Kultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israel Musa." Sungguh kalian demi Allah telah mengatakan apa yang telah dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Nabi Musa, jadikanlah untuk kami satu Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Kemudian kata Nabi Musa alaihi salatu wasalam, "Qala innakum qaumun tajhalun." Beliau berkata kepada Bani Israel, sungguh kalian adalah orang-orang yang tidak tahu. Alaihi salatu wasalam mengatakan, "Latarkabanna sunana man kana qablakum." Sungguh kalian akan mengikuti jejaknya orang-orang sebelum kalian. Sedikit kisah dalam perjalanan menuju Hunain, yang mana orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam, yang tidak mengerti tentang apa itu hakikat dari kesyirikan, yang diperangi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, setelah mereka meninggalkan kekufuran, setelah mereka meninggalkan kesyirikan, namun ternyata mereka masih meminta untuk dijadikan satu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Belum terjadi perbuatan mereka, mereka tidak terjatuh kembali dalam kesyirikan, namun hampir terjadi, hampir terjatuh dalam kesyirikan, dikarenakan tidak tahunya mereka tentang perkara tauhid, tidak tahunya mereka tentang apa yang diperangi oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dari kesyirikan tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita sebagai umat Islam, di saat kita kurang mengerti tentang apa itu agama Islam, apa itu tauhid, apa itu syirik, dan hal-hal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan secara umum ataupun dari kemaksiatan secara khusus, maka sangat besar kemungkinan kita untuk terjatuh dalam perkara tadi. Walaupun kita dari kecil sudah beragama Islam, kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah jami'an, dari apa yang diceritakan oleh sahabat Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu taala anhu, memotivasi kita untuk betul-betul bersemangat di dalam mempelajari agama Islam. Jangan pernah merasa cukup, jangan pernah merasa puas dengan apa yang telah kita dapatkan Kalau kita mau bercermin dengan para ulama, kalau kita mau bercermin dengan orang-orang saleh sebelum zaman ini, maka sungguh kita dapati betapa jauhnya kita dari mereka. Kesungguh-sungguhan mereka di dalam pelajari agama Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Walaupun umur mereka sudah bayang, rambut mereka sudah memutih, tetap mereka bersemangat di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, karena betul-betul mengerti betapa butuhnya seorang muslim terhadap ilmu agama Islam, betapa butuhnya seorang muslim terhadap pengetahuan tentang syariat Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kejadian ini diceritakan, dibahas oleh para ulama, kemudian mendatangkan faedah yang begitu banyak. Yang mana faedah-faedah ini barakallahu fikum, seandainya bila kita mau mencermatinya, mempelajarinya, kemudian kita mengamalkannya, niscaya kita akan menjadi seorang hamba, seorang hamba yang beragama Islam dengan pengetahuan yang luas tentang syariat Islam. Rasul alaihi assalatu wassalam barakallahu fikum pernah menyatakan, sataftariku hadhil millah ila 72 firqatan kulluha fin nari illa wahidah. Agama Islam ini akan terpecah menjadi 72 golongan, semuanya di dalam neraka jahanam kecuali satu saja. Para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapa yang satu ini wahai Rasulullah? Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi. Yang akan selamat dari neraka jahanam itu adalah ma ana alaihi wa ashabi, orang yang mengamalkan apa yang aku dan para sahabatku amalkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di zaman sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu ini belum muncul 72 golongan tersebut. Belum muncul. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau dari sebuah kesalahan yang hampir saja beliau terjatuh dalamnya. Dari sebuah kemaksiatan yang hampir saja beliau terjatuh ke dalamnya. Dan barakallahu fikum, belum banyak syubhat-syubhat yang ada. Namun di zaman kita sekarang, yang kata Rasul alaihi salatu wassalam, akan muncul 72 golongan. Kam min unas, berapa banyak dari manusia yang dia ketika beragama Islam hanya fanatik dengan golongannya saja, tidak mau pedulikan apa yang telah dinyatakan oleh Allah, apa yang telah dinyatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang telah diamalkan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Kalau seandainya kita terjatuh dalam kondisi tadi, waliyadzubillah, kita akan masuk pada barisan dari 71 golongan yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Saking banyaknya perkara yang masih rancu di hadapan kita tentang syariat Islam tadi. Kurang pahamnya kita tentang apa itu agama Islam. Bisa jadi kita hanya sebatas seorang insan yang hanya berfanatik dengan satu golongan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang seharusnya bagi kita adalah fanatik dengan apa yang para sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasalam amalkan. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul mempelajari agama Islam dari sumbernya, tak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cobalah kita koreksi apa yang telah kita amalkan selama ini. Cobalah kita koreksi apa yang telah kita yakini selama ini. Betulkah apa yang kita yakini? Betulkah apa yang kita amalkan sudah sesuai dengan apa yang telah diamalkan, apa yang telah diyakini oleh sahabat-sahabat Rasul alaihi assalatu wassalam, ataukah justru jauh dari hal tadi? Kalau seandainya jauh warakallahu fikum, maka sungguh kewajiban kita semua adalah memperbaiki diri supaya kita betul-betul berada di atas bimbingan Rasul alaihi assalatu wassalam. Kisah yang diceritakan sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Beliau bertemu dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Bertemu dengan Rasul, masuk ke dalam agama Islam di hadapan Rasul alaihi salatu wasallam. di hadapan Rasul alaihi salatu wasalam. Namun ternyata masih hampir saja terjatuh dalam kesyirikan. Ija'al lana dzata adwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami dzatu anwat. Apa itu dzatu anwat? Sebuah pohon yang disakralkan oleh kaum musyrikin. Mereka mencari berkah dari pohon tersebut. Ternyata menjadikan pohon sebagai tempat mencari berkah disamakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam menjadikan Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, Allahu Akbar innaha sunan kultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israel Musa. Allahu Akbar. Sungguh kalian telah mengatakan apa yang telah dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Permintaannya mereka sama dengan permintaannya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikanlah untuk kami satu ilah, satu sesembahan, sebagaimana mereka kaum musyrikin memiliki sesembahan-sesembahan. Kaum muslimin rahimahnu wa rahimahumullah jami'an. Hal yang betul-betul harus kita koreksi adalah apa yang telah kita amalkan selama ini. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh thumma amabad. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kesyirikan adalah sebuah dosa yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan selama pelakunya belum bertobat. Di saat seorang insan dia terjatuh dalam kesyirikan kemudian dia tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan tersebut. Yang namanya kesyirikan barakallahu fikum sungguh betul-betul disamarkan oleh syaitan. Kamin unas, berapa banyak barakallahu fikum manusia terjatuh di dalam kesyirikan, yaitu meminta ataupun berdoa kepada selain Allah ataupun kesyirikan-kesyirikan yang lain dengan kondisi dibayangkan oleh syaitan, digambarkan oleh syaitan bahwa itu bukanlah kesyirikan. Di dalam kitab Kasyuf Syubhat karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam syarahnya bahwa di antara liciknya para syaitan upaya mereka menyesatkan, menjatuhkan kaum muslimin ke dalam dosa yang tidak akan diampuni selama dia belum bertobat, yang menyebabkan kekal di dalam neraka jahanam, adalah kesyirikan tersebut dinampakkan di mata kaum muslimin adalah pemuliaan terhadap orang-orang soleh. Berapa banyak barakallahu fikum seorang muslim dia mendatangi kuburannya orang-orang soleh, meminta di si kuburan tersebut, meminta kepada orang soleh tersebut, dan seterusnya barakallahu fikum. Kalau seandainya itu memang ada, kalau seandainya itu memang diperbolehkan, niscaya para sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam mereka berbondong-bondong meminta kepada Rasul setelah beliau dikubur. Namun kalau kita mau kaji apa yang ada di dalam mazhab Syafi'i, apa yang ada di dalam mazhab Maliki, apa yang ada di dalam mazhab Hambali, apa yang ada di dalam mazhab Hanafi, di semua itu tidak ada. Tidak ada di antara mereka para ulama yang mengajarkan kepada umatnya meminta kepada Rasul alaihi salatu wasalam, berdoa kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Karena perbuatan adalah perbuatan sangat dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita hanya untuk berdoa kepadanya. Rasul alaih salatu wassalam pun demikian. Beliau alaih salatu wassalam kaum muslimin rahimahni wa rahimahkumullah jami'ah memerangi kaum musyrikin dikarenakan mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada patung, berdoa kepada Lata. Siapakah Lata dan apakah itu Lata? Dijelaskan oleh para ulama, Lata adalah sebuah kuburan yang mana yang dikuburkan di situ adalah orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang soleh, orang yang berupaya melakukan ketaatan kepada Allah. Namun tetap diperangi oleh Rasulullah SAW, dihancurkan kuburan tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, coba kita lihat bagaimana bimbingan para ulama, bagaimana bimbingan imam kita Imam Syafi'i rahimahullah taala, imam kita Imam Ahmad rahimahullah taala, di dalam praktek beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam praktek mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masuk pada barisan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam mengajari kita untuk berdoa supaya diampuni dari segala macam dosa kesyirikan dan supaya dijauhkan dari segala macam dosa kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi petunjuk kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya, menjauhkan kita semua dari nerakanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa aqimish shalah.